إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة رحمكم الله kita masuk di pembahasan al-mahbubu qisman li nafsihi wa li ghairihi, yang dicintai itu ada dua, ya, yang dicintai, jadi objek yang kita cintai itu ada dua, ada yang dicintai karena zatnya, ada yang dicintai untuk yang lainnya. Yang dicintai untuk lainnya itu mesti akan berakhir kepada sesuatu yang dicintai karenanya, untuk diri itu sendiri, untuk perkara itu sendiri. Nah, jadi misalnya seorang dia senang dengan makanan, ya kan, senang dengan makanan, berarti makanan itulah sesuatu yang dicintai secara zatnya. Dan orang senang dengan duit. Kenapa? Karena dengan duit itu akan mengantarkan untuk dia mendapatkan sesuatu yang dia cintai tadi. Makanan bisa untuk beli makan dan sebagainya. Nah. Ya. Maka semua yang dicintai selain al-mahbubil haq, ya, maka itu dicintai untuk selainnya. Nah, jadi semua yang dicintai, ya, bukan dari kecintaan yang hak, maka itu dicintai untuk yang lainnya. Dan tidak ada sesuatu yang dicintai untuk dirinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang dicintai dari selain Allah Ta'ala itu dicintai karena mengikuti kecintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka seperti kita mencintai malaikat, mencintai para nabi, mencintai orang soleh, itu karena apa? Mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu termasuk konsekuensi dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena kecintaan kepada sesuatu mengharuskan dia untuk mencintai apa yang dia cintai. Ya. Nah. Jadi ketika kita misalnya mencintai si A, maka konsekuensinya adalah apa? Kita harus mencintai apa yang dicintai oleh si A. Nah. Maka ini merupakan perkara yang betul-betul harus kita perhatikan. Kalau diri kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kecintaan itu mengharuskan kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Maka merupakan kebohongan ya, kalau misalnya kita menyatakan cinta kepada Allah, tapi kemudian kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Atau kita tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu kedustaan kalau seperti itu. Ya, lebih-lebih kalau kemudian apa? Tadi, mencintai apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya sebagaimana sudah kita terangkan bahwa cinta itu merupakan pokok dari satu permasalahan yang darinya akan muncul sekian banyak perbuatan dan ucapan. Maka tinggal bagaimana kita mengarahkan kecintaan itu. Apakah kepada perkara yang terpuji ataukah kepada perkara yang tercela. Nah, kemudian al-mahbub li ghairihi kisman. Adapun apa yang dicintai untuk selainnya, untuk tujuan yang lainnya, maka itu ada dua. Yang pertama adalah apa yang seseorang merasakan kenikmatan ketika dia mendapatkannya. Sesuatu yang dicintai untuk selainnya, itu ada dua. Yang pertama adalah apa yang seseorang itu merasakan kenikmatan ketika dia mendapatkan. Yang kedua adalah apa? Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang yang mencintai tadi, tetapi ketidakenakan itu akan mengantarkan dia kepada sesuatu yang dia cintai. Misalnya, orang itu minum obat. Ya, minum obat kan gak enak. Sakit kan. Tapi orang itu akhirnya senang dengan minum obat, meskipun sakit. Mengapa? Karena dengan minum obat itu dia akan mendapatkan kesehatan. Jadi paham? Jadi dia mencintai sesuatu yang gak enak, yang menyakitkan, tapi dia cintai perkara itu karena apa? Dari situ dia akan mendapatkan kebaikan. Mendapatkan apa yang dia suka. Itu apa? Kesehatan. Ya. Dalam hal ini disebutkan contoh, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang, untuk berjihad, dan itu sesuatu yang kalian tidak suka. Ya. Tetapi bisa jadi engkau membenci sesuatu, engkau tidak suka sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Atau sebaliknya, engkau mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu jelek untuk kamu. Nah, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa yang namanya jihad, perang itu perkara yang tidak disukai oleh siapapun. Tetapi jihad itu adalah perkara kebaikan. Nah, kenapa? Karena dengan jihad itu seseorang akan diantarkan kepada sesuatu yang lebih dia sukai, lebih bermanfaat untuknya. Maka di sini perkara itu ada empat. Semua dari sekian banyak perkara itu kita simpulkan ada empat, kata Ibnu Qayyim. Pertama, perkara yang makruh yusilu ila makruhin. perkara yang kita tidak suka dan mengantarkan kepada perkara yang tidak kita suka juga. Ya. Nah, kemudian yang kedua, perkara yang tidak kita suka tetapi mengantarkan kepada perkara yang kita cintai. Yang ketiga adalah apa? Perkara yang kita suka, kita cinta, dan mengantarkan kepada perkara yang kita suka juga. Nah, sedangkan yang keempat, perkara yang kita suka, tetapi mengantarkan kepada perkara yang tidak kita suka. Ya. Maka di sini sesungguhnya apa? Kalau perkara pertama gitu apa? Perkara yang kita tidak suka dan akan mengantarkan kepada perkara yang kita tidak suka. Perkara yang kita benci mengantarkan kepada perkara yang kita benci, itu terkumpul kepadanya dua sisi yang mengharuskan kita untuk meninggalkannya. Itu pasti orang akan meninggalkan. Ya kan? Orang pasti meninggalkan. Wong dia enggak suka, kemudian akibatnya juga kepada perkara yang kita enggak suka, ini pasti kita tinggalkan. Sedangkan perkara yang ketiga, perkara yang kita cintai dan mengantarkan kepada yang kita cintai, ini terkumpul padanya perkara-perkara yang mendorong dia untuk mengerjakan. Wong kita suka, hasilnya juga baik, itu pasti kita kerjakan. Nah, sekarang yang jadi persoalan adalah poin kedua dan poin keempat. Itu apa? Perkara yang kita tidak suka, padahal itu mengantarkan kepada perkara yang kita cinta. Perkara yang kita tidak suka mengantarkan kepada kebaikan. Atau perkara yang keempat tadi apa? Perkara yang kita suka, kita cinta, tetapi mengantarkan kepada kejelekan. Kepada perkara yang kita tidak suka. Nah ini yang jadi ujian itu di sini. Dua perkara ini. Ya, kalau yang pertama jelas kita tidak akan kerjakan. Wong kita tidak senang dan akibatnya jelek. Ya kan? Perkara ketiga itu pasti kita kerjakan. Wong kita senang dan hasilnya baik. Ya, persoalannya adalah apa? Ini perkaranya baik, cuma kita enggak senang. Gimana? Baik, tapi kita enggak suka. Atau ini perkaranya jelek, tapi kita suka. Ini yang persoalan. Ya, maka di sini akan terjadi sikap saling tarik-menarik. Ya. Antara memperturutkan hawa nafsu atau mengikuti akal sehat. Ya. Nah. Maka hawa nafsu itu pasti akan mengutamakan apa yang lebih dekat kepadanya. Nah, dia hanya melihat kepada sesuatu yang pendek, kesenangan sesaat, kecintaan yang hanya sebentar. Coba. Tetapi akal dan keimanan itu akan mengutamakan mana yang lebih bermanfaat. Ya, mana yang lebih abadi? Nah, sedangkan hati itu ya antara keduanya, tarik menarik. Ya, kadang lebih dekat kepada hawa nafsu hati kita, sehingga kita mengutamakan yang penting sekarang, besok nanti, ya kan? Kadang lebih dekat kepada akal sehat dan keimanan, sehingga dia berpikir apa? Oh, yang paling yang penting bermanfaat, meskipun aku nggak suka sekarang, tapi nantinya akan baik untuk kita. Nah ini, maka disinilah terdapat ujiannya, terdapat ujian. Maka akal dan keimanan itu senantiasa menyeru, hayya 'alal falah, ayo kamu menuju kepada keberuntungan. Nah, dia terus mengingatkan, wahai jiwa, bersabarlah sebentar kok. Maka ya, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lihat, kita saksikan, dan itu mestinya menjadi pelajaran bagi kita. Orang itu kan mungkin ya rekan-rekan ngikuti berita juga, bagaimana orang-orang ketika melakukan korupsi itu kan perkara yang apa namanya, mendatangkan akibat jelek. Kan orang suka kan, mau nggak perlu kerja keras dapat duit, ya kan, dia senang. Tapi dampaknya adalah apa? Wah, sengsara dia. Nah di situ lihat bagaimana hawa nafsunya kan, dia mengutamakan segera, yang penting sekarang, yang penting dapat duit. Akal sehatnya hilang, imannya hilang, sehingga dia tidak berpikir ini tidak bermanfaat. Ya seorang yang semula dia pejabat akhirnya jadi narapidana, ya kan, dalam seperti itu nama baiknya hancur, belum lagi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi nanti di akhirat seperti apa dampak di dunia, dan sudah seperti itu. Itu perkara menyenangkan tapi dampaknya jelek. Maka kebanyakan pengikut hawa nafsu, nah itu tadi adalah apa? Dia mengikuti perkara yang keempat, mencintai apa-apa yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ya. Apapun istilahnya lah. Wah, yang penting senang, yang penting kita dapat duit, entah bagaimana, macam-macam. Tapi orang yang beriman, berakal sehat, dia tidak masalah, ya, menderita, harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, tidak ada masalah. Kenapa? Setelah itu dia akan mendapatkan kenikmatan, ya, kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan yang abadi. Ini kita uji-uji kan, misalnya azan subuh. Nah, bangun itu kan hal yang kita tidak suka, tak? Bangun subuh itu hal yang kita tidak suka. Tapi kenapa kita lakukan? Karena ada keutamaan mengerjakan sholat subuh. Nah, tapi bagi orang pengikut hawa nafsu, nah dia mending tidur, memang itu yang dia suka. Ya kan? Dia gak sholat subuh, gak bangun subuh. Dan itu dampaknya kan menyengsarakan diri. Nah, maka kemarin sudah kita sebutkan bahwa orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa memilih mana yang paling baik untuk dia kerjakan, mana yang paling bermanfaat untuk dia lakukan. Itu orang yang cerdas. Tidak sekedar apa? Wis ngikuti orang nafsu, yang penting senang, yang penting ini baik apa namanya sesaat, ya. Tidak seperti itu. Maka coba perhatikan, banyak hal seperti itu. Ya. Kemudian, berikutnya adalah hubbu wahi wa rasuli aslul a'mali diniyah. Ya, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya merupakan dasar seluruh amalan diniyah. Nah, ya. Maka apabila cinta merupakan dasar dari seluruh amalan, apakah itu amalan yang baik ataupun amalan yang jelek, itu dasarnya adalah senang. Ya. Orang itu melakukan apapun, dasarnya adalah apa? Senang, dasarnya cinta. Ya. Orang merokok, kenapa? Ya karena dasarnya senang dengan merokok. Orang mencuri, ya karena memang dasarnya dia senang dengan mencuri. Sebab prinsipnya adalah apa? Orang itu pasti akan mengerjakan apa yang dia suka, dan dia akan tinggalkan apa yang dia tidak suka. Nah, maka dasar seluruh amalan agama, dasar seluruh peribadatan, itu adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Sebagaimana dasar seluruh ucapan, ucapan agama, itu adalah pembenaran terhadap Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada sesuatu ya secara mutlak yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba dibandingkan apa? Ketika dia menghadapkan dirinya kepada Allah dan menyibukkan diri dengan mengingat Allah Ta'ala, ya, bersenang-senang dengan kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala. Jadi sekali lagi, ini pokok yang sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita kecuali apa? Kita menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita senantiasa mengingat Allah, baik dengan lisan kita, dengan hati kita, ataupun dengan anggota badan kita. Kita bersenang-senang, ya, merasakan nikmatnya mencintai Allah, dan kita apa? Mengutamakan keridhaan Allah Ta'ala. Ya, orang kalau sudah mengutamakan keridhaan Allah, wah, ini hal yang sangat bermanfaat untuk dia. Dia akan sabar meskipun harus melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Kenapa? Karena dia yakin dengan itu dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih, yang luar biasa. Kemudian juga cinta itu memiliki sekian bentuk. Ya, jadi cinta itu bermacam-macam. Yang nilai dan keadaannya itu berbeda-beda. Jadi maksudnya di sini cinta itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ya, di mana masing-masing tingkatan itu apa? Berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian seperti sudah diterangkan bahwa kecintaan itu ada dua, yaitu kecintaan yang terpuji dan kecintaan yang tercela. Nah, kecintaan yang terpuji, ya, yang paling besar adalah mahabbatullah wahdah wa mahabbatu ma ahabba, mencintai Allah saja dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kecintaan yang terpuji, yang paling besar adalah mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, kecintaan ini merupakan pokok dari kebahagiaan. Merupakan modal yang dengannya seorang hamba akan selamat dari azab. Artinya, seorang hamba tidak akan selamat dari azab kecuali dengan kecintaan ini. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kecintaan yang tercela, yang paling besar adalah mencintai sesuatu bersama Allah. Artinya di sini kesyirikan. Yaitu menyamakan kecintaannya ya kepada Allah dengan kecintaannya kepada tandingan-tandingan selain Allah. Jadi artinya dia mencintai selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah apa? Kecintaan yang syirik. Kecintaan tercela yang paling besar adalah ini. Dan ini merupakan pokok dari kebinasaan. Yang menyebabkan seorang hamba terus abadi di dalam azab. Nah, ya. Maka orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga dia beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia tidak akan masuk neraka. Seandainya dia masuk neraka, itu pun tidak kekal. Satu saat dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapati seluruh para nabi dan rasul ya, sejak yang pertama sampai yang terakhir, pokok dakwah mereka adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Di mana dalam hal ini apa? Terkandung kesempurnaan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab orang kalau kecintaannya sempurna, maka dia tidak akan mencintai selainnya. Ya kan? Ya. Nah. Dia tidak akan mencintai selainnya. Demikian pula peribadatan seperti itu di samping mengandung kecintaan yang sempurna juga mengandung ketundukan yang sempurna, kerendahan yang sempurna, pengagungan yang sempurna. Yang dari sikap-sikap seperti itu memunculkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Nah, jadi orang itu kalau cinta, orang itu kalau mengagungkan, orang itu kalau mengaku tunduk, pasti dia akan mentaati. Mentaati yang dicintai, yang diagungkan, yang dia menyatakan tunduk kepadanya. Dia pasti bertakwa kepadanya. Dia pasti akan mengerjakan apa yang diperintah dan akan meninggalkan apa yang dilarang. Nah. Ya. Jika disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Waladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in." Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi yang paling dia cintai, melebihi kecintaan dia kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Nah, sampai ketika satu hari Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Satu hari, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku, setelah kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka Rasulullah tidak bisa seperti itu. Sampai aku engkau cintai melebihi kecintaanku terhadap dirimu sendiri. Maka Umar pun juga menyatakan, waladhi ba'athaka bil haqq la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi yang mengutus dirimu dengan hak, engkau betul-betul lebih aku cintai dibandingkan diriku sendiri. Nah, ketika sudah ada kecintaan seperti ini, tentu akan ada ketaatan. Ada ketaatan. Coba. Pernahkah kita terbetik dalam hati kita untuk menyinggung, menyakiti orang yang kita cintai? Nah, tidak ada kan? Tidak ada. Bahkan orang-orang yang lagi mabuk cinta itu kadang-kadang, wah, belahlah dadaku, bahkan gunungkan kudaki, lautankan kuseberangi, kan? Dia rela berkorban. Mati pun akan dia jalan. Mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk kekasihnya. Nah, cuman ini pengorbanan cinta yang luar biasa itu kebanyakan orang salah. Ya kan? Diarahkan kecintaan yang sedemikian rupa itu kepada perkara-perkara yang justru membahayakan dirinya. Sampai ada orang, mengatakan ketika diingatkan, wong kamu itu hanya punya uang pas-pasan kok malah dibelikan rokok. Apa jawaban dia? Mending gak makan daripada gak merokok. Ya kan? Kalau gak sarapan sih gak apa-apa. Ayo lah merokok, wah bisa mati aku. Coba. Sampai pada tingkatan dia berani untuk apa namanya, berkorban. Wis, orang di duit itu direwangi nyolong. Padahal risikonya kalau ketahuan kan digebuki itu. Tapi karena kecintaan dia kepada perkara itu, dia pun rela. Mengapa yang seperti ini tidak kita arahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Mengapa kita takut misalnya untuk mengerjakan apa yang dicintai Allah ta'ala? Nah, risiko karena nanti begini, begini, begini. Kenapa kita kadang takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Melihat kemungkaran, nah kita takut. Kan banyak orang itu lapor, Pak, terjadi demikian. Ya wes, kita bongkar. Kamu jadi saksinya ya. Oh, jangan saya. Nah, terus apa fungsinya lapor-lapor itu? Kenapa dia takut? Toh beramar ma'ruf nahi munkar itu perkara yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang risiko. Nah, berapa banyak para suami takut dengan istrinya? Ya kan? Diancam. Pokoknya kalau pulang tidak bawa uang, abang saya tendang. Ya, akhirnya kan repot ini. Takut dengan ancaman istrinya, yaudah bagaimana lah cara dia dapat uang kan? Ya. Dia lebih takut ancaman istrinya daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia korupsi, dia mencuri, kan begitu. Ya kan? Dia lebih takut ancaman istri daripada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka al-ikhwah rahimakumullah, mari kita arahkan cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuhkan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya kita salah dalam bercinta. Nah, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.